bawaku dekat. Tak tinggalkan ku, ku serahkan segalanya. Jadikan ku sahabatmu, kau yang ku rindu. Tak seorang pun melebihi engkau Tuhan. Kasihmu dalam hidup, jalanku kembali padamu. Tak tinggalkan.